Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sunna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas, selanjutnya jemaah sekalian, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam pertama kita sudah bahas tentang masjid, malam kedua kita bahas tentang masalah hidup untuk beramal, malam yang ketiga ini kita bahas adalah perkara-perkara yang justru merusak amal-amal kita itu. Masjid sudah dibangun dengan cantik, keramik segala macamnya, lantai dua, walaupun tikarnya sudah lapuk. Amal sudah masuk dalam masjid, tahiyatul masjid, menyambut suara azan, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, salat tarawih, zikir, doa, salawat, salat witir, tausiah. Amal sudah banyak, menyiapkan buka puasa, memberikan takjil di tengah jalan, semuanya memandang kepada yang baik, mendengar kepada yang baik. Amal sudah banyak. Tapi ibarat orang yang menimba air disimpan di dalam bak, tapi begitu tutupnya dibuka dilihat airnya habis. Kemana air habis? Rupanya tabung, wadah, tempat menyimpan tadi berlubang, bolong. Sama seperti orang yang menabung, ada dapat gaji simpan, SPPD simpan, tunjangan simpan, reward simpan, hadiah simpan. Tapi begitu dicek saldo tinggal 50 ribu. Rupanya salah menabung, menabung di bank senturi. Tidak semua. Oleh sebab itu maka mengkaji masalah amal ini baik, tapi yang paling jauh dari penting adalah menjaga bagaimana supaya amal ini jangan sampai hilang. Apa saja yang menghilangkan amal? Banyak sekali. Tapi yang kita bahas malam ini tiga yang kronis dan yang saling kait mengait. Yang pertama kali yang menghilangkan amal adalah, itulah dia penyakit yang disebut dengan tiga huruf, hasada. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itulah penyakit yang pertama kali menghinggapi makhluk Allah sehingga dia keluar dari surga. Makhluk itu bernama iblis. Iblis terkena penyakit hasad. Apa hasad itu? Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Itulah hasad. Iblis tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Dia, siapa yang dapat nikmat yang dia tak senang? Adam. Nikmat apa? Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati, kami katakan kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud. Kiraman katibin, raqib atid, munkar nakir, semuanya bersujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis, iblis tak mau sujud. Allah tanya, Allah tanya bukan kerana Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu kepada siapa yang tak tahu, kenapa dia tak mau sujud? Ma mana'aka alla tasjud li Adam, kenapa kau tak mau sujud kepada Adam waktu kusuruh semua malaikat bersimpuh sujud? Apa jawab dia? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, I am better than him, aku jauh lebih mulia daripada dia. Muncul hasadnya, tak senang menengok Adam dapat nikmat. Adam makhluk kemarin sore, Adam diciptakan dari tanah, warnanya hitam, baunya busuk, letaknya rendah, diinjak kaki. Kenapa aku mesti sujud kepada dia? Kenapa malaikat-malaikat sujud kepada dia? Muncul hasadnya, karahatun ni'mah ala mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Kawan diangkat menjadi pegawai tinggi, sakit jantung koroner. Nengok rumah kawan dua tingkat, kumat diabetes mellitus. Nengok kawan punya mobil baru, kumat penyakit asam urat. Ini semua adalah orang kena penyakit hasad. Dari hasad ini muncullah hasud, menghasud-hasud. Si Anu itu sekarang hebat ya, kaya dia sekarang ya, rezekinya lancar ya. Iyalah kaya, orang pakai tuyul. Muncul hasud-hasud. Kabarnya si Anu mau diangkat ini promosi jabatan, mau jadi kepala dinas, jadi kepala kantor, jadi kepala badan, jadi kepala, jadi tak kepala. Hebat dia sekarang. Maka dijumpai atasannya, Pak, kabarnya si Anu itu mau Bapak promosikan jadi pegawai tinggi ya. Iya, Bapak tahu tak dia itu? Kemana dia itu? Dia itu orangnya suka chatting-chatting pakai liar lho Pak. Oh, akhirnya dikriminalisasi. Habib Rizik kena kriminalisasi. Orang benci menengok dia. Bisa mengumpulkan jamaah sampai 7 juta orang. Bayangkan itu. Sementara orang dikasih makanan, dimasakkan daging, disiapkan nasi bungkus, mengumpulkan orang. Dibuka open house. Open house. Pejabat buka rumah 24 jam. Silakan datang makan. Tak ada orang mau datang. Langau pun tak mau segar. Ini orang berinfak, nasi bungkus besar-besar, tiket pesawat, tak tahu tak datang dari mana, hamba Allah bersukarela, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Lalu kemudian dikomplitkan, kalau ada dalam hati kita ada rasa tak senang menengok orang lain dapat nikmat, ingat, sudah ada hasad bersemayam 50%. Bagaimana mengkomplitkannya menjadi 100? Wa hubbu zawaliha. Bagaimana nikmat orang lain tadi bisa hilang? Maka muncullah hasud, muncullah sihir, muncullah santet, muncullah black magic, minta kepada hantu, minta kepada setan. Namanya macam-macam. Kalau bahasa Arabnya namanya sihir. Sampai ke bahasa Indonesia sihir. Orang kita tak bisa bilang huruf H kecil. Kenapa dia? Karena sihir. Dan itu bahasa Arabnya sihir. Inna hadza la sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Sampai ke Amerika berubah dia menjadi apa namanya? Black magic. Padahal tak ada white magic. Yang ada itu untuk masak nasi itu magic kok. Semua black magic. Semua yang minta kepada setan, minta hantu black magic. Black magic sampai ke Jawa berubah dia jadi apa? Santet. Sampai ke negeri Melayu apa namanya? Tuju. Macam-macam. Wakil pula hantu dari tanah Batak apa namanya? Begu ganjang. Semua yang minta tak senang menengok dia. Coba kirimkan dulu hantu-hantu ke sana Pak untuk mengganggu dia. Waduh, mohon maaf Pak, semua hantu-hantu sudah pada dikirim habis orderan. Dracula, Dracula sudah pergi naik Harley Davidson. Hantu Cina sudah lompat-lompat ke Jakarta bela Ahok semua. Jadi siapa lagi yang tinggal? Tinggal satu, itu yang tak diorder orang. Apa tu? Susar Ngeson. Minta semua untuk merasuk. Diambil air ludahnya, diambil rambutnya, diambil bajunya, dipotong gunting ujung pakaiannya, dibawakan ke dukun. Gara-gara apa? Hasad. Lebih cantik, lebih putih, tinggi semampai, anak orang kaya. Digoda sama laki-laki. Hai, godain kita dong. Rupanya perempuan cantik tadi, maklumlah orang cantik tak setuju. Apa? Kamu mau sama saya? Najis. Akhirnya sakit hati, muncul hasad, datang hasad, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Oleh sebab itu, hati-hati, pintu iblis pertama masuk lewat hasad, karena dia sendirilah induk segala hasad itu. Hasad pertama, dia tak senang menengok Adam dapat nikmat. Nikmat yang ada pada Adam bukan nikmat ganteng. Nikmat yang ada pada Adam bukan nikmat kaya. Nikmat apa? Nikmat ketika diberikan semua makhluk, malaikat-malaikat yang suci bersujud kepada Adam. Tapi sujudnya malaikat bukan sujud seperti sujud sama Allah mengagungkan, sujud sebagai penghormatan saja. Itu pun Allah yang nyuruh, bukan untuk selamanya, sekali saja kalian sujud, bukan menyembah. Nah, kalau dikatakan menyembah kepada Adam, syirik. dia hanya penghormatan memuliakan Adam alaihissalam, dan Allah ingin menguji. Ternyata dia tak lulus ujian, datang hasadnya. Hasad, hasad, hasad. Gimana cara mengukur hasad ini, Pak Ustaz? Kalau mengukur darah tinggi, mudah. Pergi ke puskesmas, ngomong sama ibu bidan, "Bu, saya mau mengukur darah tinggi. Tunggu sebentar ya, Pak ya." Akhirnya si ibu pun bawa kotak kecil, di dalamnya ada balon warna hitam. Diukurnya jantung, ini jantung bapak tak normal ini. Rupanya bidan itu cantik, batu tak normal. Ini pak, berapa tensinya? 150/180. Jangan jauh-jauh dari rumah ya pak. Kenapa begitu? Nanti kalau mati pak ya orang ngurusnya. Akhirnya begitulah keadaan orang. Balik dari pesta walimah, pagi walimah, siang akikah, sore nikah, pulang ke rumah, naik darah tinggi, sakit tumpuk, sakit kepala. Akhirnya bapak tak sampai hati dengan ibu, sabar ya bu, sebentar saya panggilkan dokter pribadi. Pak dokter, ya, bisa datang ke rumah, sebentar, I'm coming, kata pak dokter. Dokter pun datang di periksanya. Ibu tadi ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sup kambing? Tidak. Ada makan sate kambing? Tak ada. Kenapa ini bisa tinggi sekali? Rupanya bukan salah kambing. Waktu undangan dari nampak kawan gelang yang besar. Oh, salah gelang. Muncul hasad. Karahatun ni'ma alal mun'ami alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Yang pakai gelang ini pun sudah tahu orang tak semuanya hajinya bersih. Sebentar-bentar nengok jamnya, kenapa ya? Kenapa ya? Gatal. Tuan rantai, oh, kawan itu pun menengok, aduh. Copelah balik, tak tahu. Yang satu lagi, untunglah datang kawan satu ini. Pelipur lara, sama dengan kita. Gelangnya tak ada, rantainya tak ada. Tapi begitu diajak senyum, giginya emas rupanya. Maka jangan pakai-pakai emas besar-besar. Pakai emas kecil, okey lah kecil, 1 gram, 2 gram. Karena dalam diri naluri manusia itu ada ingin berhias, ingin punya jam, ingin punya cincin, ingin punya tapi kecil, yang besar-besar. Besar itu membahagiakan orang lain, membahayakan orang lain, membahagiakan diri sendiri, tapi membahayakan juga pada diri sendiri. Kenapa? Sekarang banyak pencuri, garong, maling. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Baik, ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana caranya supaya hilang hasad ini, Pak Ustaz? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Gimana cara mendeteksinya? Kita sendiri. Kita bersyukur pada Allah. Orang Jepang sampai hari ini belum punya alat scanner untuk mendeteksi hasad. Bayangkan kalau ada alat untuk mendeteksi hasad, lalu dipasangkan ke Ustaz Abdul Somad. Hasad Ustaz Somad 99. Tiba-tiba malam ini ceramah, adapun kajian kita adalah tentang hasad. Ya maaf, ada senyum-senyum. Ustaz itu hanya hasad. Oleh sebab itu hasadnya yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Kalau nampak kita kawan dapat nikmat, ada rasa tak senang dalam hati, ingat, kau sudah kena penyakit hasad. Yang kedua, setelah tahu badan berpenyakit, maka kita mesti tahu apa efek penyakit itu. Saya kalau saya sudah kena asam urat, saya tak boleh makan ampla, tak boleh makan hati jantung, tak boleh apalagi makan hati berulang jantung. Oh, makin tak boleh. Tak boleh makan emping melinjo, tak boleh makan kacang panjang, tak boleh makan ini, tak boleh makan ini. Pokoknya makan nasi putih sama kecap aja lah sehat. Maka orang takut. Kamu jangan banyak-banyak minum teh manis ya. Kenapa? Kamu sudah tak tahu kamu sudah kena penyakit diabetes mellitus. Mellitus letus nanti kulit daging darah. Oh iyalah, takut. Akhirnya takut. Dulu orang kalau bertamu ke rumah orang-orang Melayu di tepi Sungai Siak, dibuatkan teh manis sampai macam madu manis. Sekarang dibuatkan pun mohon maaf, dia tak bisa. Kalaupun dikasih, kalaupun mau buat, buatkanlah pakai gula slim ya. Gula tebu. Manis tebu, manis kuah. tak lagi bisa. Kenapa? Takut diabetes mellitus. Di mana-mana orang air putih aja. Sama macam di Masjid Al Ikhlas, ini kan tiga kota air putih. Ustaz nyindir ya? Enggak. Kalau sekarang saya minta sama Ustaz Zulfihan, tadi di rumah sudah minum. Sekedar ngasih contoh. Payah Ustaz ini ceramah. Ngasih contoh pun dibilang nyindir. Artinya apa? Pertama, sadar diri bahwa kita berpenyakit. Penyakit itu bahaya. Penyakit jantung koroner bahaya. Penyakit diabetes bahaya. Penyakit asam urat bahaya. Tapi ada yang lebih bahaya. Apa itu? Orang yang tak tahu bahwa dirinya sakit. Orang kalau tak tahu diri dia sakit gula, pagi dia minum teh 3 sendok, siang dia minum kopi 3 sendok, malam dia minum susu 3 sendok, satu toples untuk dia aja. Tapi begitu dia sudah dicek, ternyata kena, dan dia tahu akibatnya, dia pun menjadi takut, takut, takut, ngeri, cemas. Begitu dengan hasad ini. Engkau sudah kena penyakit hasad, hai Abdul Somad. Yang tahu siapa? Dirimu sendiri. Ingat bahaya hasad, hai Abdul Somad. Apa bahayanya? Iyakum wal hasada. Takutlah kamu kepada penyakit hasad. Fa innal hasada. Sesungguhnya penyakit hasad, yakulul hasada. Memakan semua kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Kama takulun nahul hatab. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Zaman dulu orang kampung mau menikahkan anak, belum ada kompor gas, belum ada catering, dikumpulkan kayu dari hutan, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tinggi, setinggi rumah. Tiba-tiba ada anak kecil main api, disulutnya di bawah, bam, terbakar. Tiba-tiba kayu yang tertimbun 6 bulan mengumpulkan kayu, dalam 6 menit berubah menjadi arang. Arang ditiup angin kencang menjadi abu. Abu dihembuskan angin, hilang tak berkesan. Mana kayu yang tidak tumpuk 6 bulan? Tinggal debu. Begitulah amal kita yang hilang. Tarawihmu hilang, tahajudmu melayang, solat witirmu tak bermakna. Udahlah solat tarawih ini payah. Mau parkir payah. Sampai ke masjid tak dapat tikar. Sampai di dalam berdesak-desakan, begitu takbir diangkat, mengantuk minta ampun. Tiba-tiba di akhirat ditengok, mana pahalaku ya Allah? Pahala kau sudah lama hilang. Hilang kenapa? Karena kau hasad kepada kawan, tetangga, sahabat. Hasad, hasad, hasad. Ustaz Somad itu memangnya sudah bersih dari hasad? Belum. Berserabut hasad di dalam. Somat tuh bajunya aja yang putih, jilbab putih, celana putih, sendal putih, HP putih, hati hitam. Kenapa? Hukuman hasad di dalam. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya hitam. Ustaz Somat tuh bajunya putih, hatinya putih juga. Tak boleh muji diri, Pak Ustaz. La tuzakku anfusakum. Jangan kau katakan dirimu suci. Pakailah baju putih. Kenapa? Orang yang pakai baju putih takut kotor. Orang yang pakai baju putih ditengoknya, perhatikan, jangan-jangan sudah ada arak gundul. Orang pakai baju putih minum dia hati-hati takut tumpah. Orang pakai baju putih dia makan hati-hati. Jaga kesucian, kehati-hatian kita supaya jangan sampai kita menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun. Sampai masanya tak ada guna harta. Wala banun. Tak ada guna anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah. Biqalbin salim. Membawa hati yang salim. Membawa hati yang bersih. Membawa hati yang suci. Kenapa? Sudah suci daripada penyakit hasad. Makanya selesai berwudu kita minta sucikan sebelum menghadap Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan aku orang yang tawab. Wa ja'alni minal mutatah. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Muka sudah bersih. Gigi sudah bersih. Tangan sudah bersih. Kepala sudah bersih. Telinga sudah bersih. Kaki sudah bersih. Tapi ada satu yang tak bisa disiram pakai air. Apa dia? Hati. Minta tolong Allah mensucikan dari penyakit hasad. Langkah pertama, deteksi diri bahwa kita sudah kena hasad. Langkah kedua, sadari apa efek bahaya hasad. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, pahala ceramahmu hilang. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, pahala zikirmu la ilaha illallah hilang terbang. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad, maka tak ada guna amal-amalmu selama ini, semuanya hilang melayang terbang. Yang keempat, doakan orang yang dapat nikmat itu. Siapa yang dapat nikmat? Kawan sekantor, bayangkan wajahnya, doakan dia. Ya Allah, kawanku ini baru naik jabatannya, kawanku ini baru mobilnya, kawanku ini baru rumahnya, kawanku ini baru kebun sawitnya, kawanku ini baru bininya. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, jadikan anak-anaknya soleh dan soleha. Walaupun aku setiap jumpa di hatiku ini rasanya teriris sepilu sakit, ya Allah, tak tanggung sakitnya. Sakit kenapa? Setiap jumpa sama dia, dia tak mau negur. Kaca pun ditutupnya, diklaksonnya ada dua kali, teteng. Makin ditengok, makin sakit. Minta kepada Allah SWT, insya Allah hilang dia. Serius tak nih Pak Ustaz? Cobalah. Ilmu ini tidak main dengar saja. Praktekkan langsung. Kapan prakteknya? Malam ini. Pulang dari masjid ini, sebelum tidur malam, ambil wudhu, sholat sunat sebelum tidur. Sholat sunat apa? Sholat sunat wudhu. Karena tadi kita sudah sholat witir. Kalau di bulan biasa, sholat sunat witir, baru tidur dulu. Kalau di bulan Ramadan, tadi sudah witir, sholat sunat wudhu. Boleh sholat sunat setelah witir, sholat sunat lagi malam? Boleh. Katanya mesti tidur dulu. Siapa bilang? Emang mata bisa dipaksa tidur? Bisa. Pulang ke rumah, sholat sunat wudhu. Usalli sunnatal wudhu rak'ataini lillahi ta'ala. Ya Bilal, sini Bilal. Bilal, sini sekejap. Bilal pun datang. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Kudengar suara gesekan selopmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek, kresek. Hebatnya Bilal. Bilal berkulit hitam, hamba sahaya, miskin, susah, budak, bukan Arab. Tapi sendalnya lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Bilal memang berkulit hitam. Bilal itu orang mana? Mesir, Libya. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sudan. Mesir, Sudan. Antara Mesir dengan Sudan ada kota kecil, kampung, perbatasan namanya Nubia. Disitulah kampung Bilal bin Abi Rabah merantau ke kota Makkah, masuk Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letak kampung Bilal itu di Afrika Utara. Bapak ibu tahu orang Afrika Utara itu warna kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali, tak ada warna lain. Tapi Bilal bin Abi Rabah masuk surga bukan karena kulitnya. Innallaha la yansuru ila ajsamikum, Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak memandang muka kamu. Walakin yansuru ila qulubikum, yang dipandang Allah kesucian hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kamu. Yang tinggi jabatannya di masjid ini tak dipandang Allah. Jabatan akan ditanya, kau dapatnya bagaimana, kau gunakan untuk apa. Selama kau punya jabatan, apa yang pernah kau pakai dalam agama Allah. Yang masjid ini yang kaya-kaya, tak dipandang Allah. Kau kaya, dapatnya dari mana, kau pakai kemana. Ada kau sekolahkan anak yatim, ada kau bangun masjid, ada kau bantu MDA. Alhamdulillah ya Allah, sudah dibantu anak yatim. Berapa orang? 2000 perak sebulan. La ilaha illallah. Tapi Bilal bin Abi Rabah mulia karena solat sunat wudhu. Sebelum tidur malam, solat sunat wudhu, habis itu berdoa. Siapa yang kita hasad? Tetangga Pak Ustaz, sebelah mana rumahnya? Kiri kanan, bayangkan. Ya Allah, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, sehatkan dia. Masukkan dia dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Aku pun ikut juga dengan kita. Tapi biasanya kalau hati kita hasad, berdoa itu berat. Giginya rapat, panjang ke umur dia, murah penerusnya, sakit betul ke dia, tapi dengan proses latihan, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Allah. Ketika itu Allah kirimkan malaikat. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ketika kau doakan saudaramu, tidak di hadapan matanya, bukan di depan dirinya, dia pun tak tahu bahwa kau sudah doakan dia, maka Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabul kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Panjangkan umurnya ya Allah, panjangkan umur dia ya Allah, kata malaikat. Kurangkan rezeki dia ya Allah, kurangkan juga rezeki dia ya Allah, kata malaikat. Jadikan anak-anaknya yang soleh dan solehah, jadikan juga anak dia soleh dan solehah ya Allah, kata malaikat. Bagi yang lajang-lajang, cepatlah nikahkan dia ya Allah, cepatkan juga nikahnya ya Allah. Tapi bagi yang sudah nikah, jangan. Apa maknanya? Doakan saudara, kau bukan sedang mendoakan dia, tapi kau sedang meminta malaikat untuk mengaminkan segala doamu untuk dirimu. Ini yang tak dipahami orang. Makanya ibu pergi ke hotel Pangeran, ke hotel Arya Duta, ke hotel Grand, hotel megah mewah datang. Ibu mau ke mana? Mau ke hotel. Acara apa? Anak teman saya nikah. Datang ke sana, lapangkan hati, ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya tak maulah kalau doanya terlalu keras macam itu. Ustaz Somad ni doanya barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ibu doanya gimana? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Saya mau doakan dia Pak Ustaz. Bagus. Anak ibu sama dia sudah macam kawan akrab, saudara kandung, satu sekolah, satu kampus, sama-sama SMA, sama-sama kuliah. Hey, jodoh berkata lain. Tiba-tiba anak dia duluan nikah. Datang setan berbisik, anak kau lebih cantik, anak kau lebih putih, anak kau lebih ganteng, kenapa anak dia duluan? Jangan-jangan dia pakai pelet. Tapi kita lawan semua hasad ini. Aku mesti datang ke sana. Aku mesti ucapkan selamat. Barakallahu lakuma. Selamat ya nak. Kau sudah kuanggap macam anakku nak. Maka selamat untukmu. Semoga Allah memberkahi kalian. Kalau hati bersih. Tapi kalau hati kotor. Ibu dari mana? Dari undangan anak saya itu. Oh yang sering sama anak ibu itu ya? Iya. Kenapa dia duluan nikah? Iyalah dia mau dibawa kemana-mana. Anak saya kan tidak boleh. Melihat keburukan-keburukan orang. Tua liman sallallahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah kamu. Siapa yang bahagia? Sibuk memikirkan aib cacat kekurangan dirinya, sehingga dia tak sempat memikirkan aib cacat kekurangan orang lain. Hasad, hasad, hasad. Inilah yang merusak hubungan berkawan, bertetangga, bersahabat, teman baik. Kenapa? Hasad, hasad. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Hidup ini penuh dengan kenikmatan. Nikmat wajah ganteng, nikmat kaya, nikmat jabatan, nikmat populer, nikmat kecerdasan otak. Maka kalau kita tak berlapang dada melihat kenikmatan orang, hati kita sempit, otak kita sempit, dunia yang lapang ini terasa sempit. Semuanya musuh. Kawan di kantor musuh, tetangga musuh, ipar misan musuh. Akhirnya mengekang hidup sendiri. Kawannya cuma dua, Samsung sama LG. Tak ada orang kawan dia, robot ini semua. Maka ketika kita lapang dada, saya datang ke masjid ini, lapang hati saya. Berjumpa dengan bapak, berjumpa dengan adik-adik, berjumpa dengan jamaah, bersihkan hati, lapangkan dada, mohon kepada Allah. Yang kau jumpa ini hamba Allah, nikmat yang diberikan Allah adalah titipan dari dia. Ketika kita hasad, ada sebagian orang mengatakan orang hasad itu bermasalah akhlaknya. Kata orang, orang yang hasad itu bermasalah akhlaknya. Bukan saudaraku. Orang yang hasad itu bermasalah tauhidnya. Karena dia sedang tidak bisa menerima keputusan Allah. Yang ngasih dia rumah baru itu siapa? Allah. Yang mengangkat derajat dia jadi orang tinggi hebat itu siapa? Allah. Yang membuat dia ganteng cantik itu siapa? Allah. Yang mempertemukan jodohnya lebih cepat siapa? Allah. Ketika kau tak senang dengan dia, maka engkau sedang tidak senang dengan siapa yang memberikan itu. Hati-hati. Orang yang hasad bukan masalah akhlak. Orang hasad bermasalah tauhidnya, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuuji matamu dengan tahajud, kau bangun malam. Kuuji kakimu solat berjamaah, kau datang ke masjid Al-Ikhlas. Walaupun jauh, walaupun di atas, walaupun macet, walaupun susah, walaupun hujan, kau datang. Tapi ketika kuuji hatimu, kau tak siap menengok orang lain dapat nikmat. Maka siapa yang dalam hatinya ada hasad, sedikit banyak ada titisan iblis dalam dirinya. Maka iblis sudah melihat, ini kawanku ini, Iblis kalau menengok orang hasad, dia tak panggil, hai manusia, tidak. Tapi apa kata dia? Hai bro, ini kawan gue, kata dia. Iblis sedang mencari pengikut sebanyak-banyaknya, dan dia akan masuk dari pintu yang pertama, hasad. Dari hasad muncullah riba, dari hasad muncullah namimah mengadu domba, dari hasad muncullah hasud, hasud menghasud mulut cakap, dari hasad muncullah sihir, magic, santau, santet, dan berbagai macam. Pintu pertamanya adalah hasad. Maka sumbat pintu itu cepat-cepat, minta ampun kepada Allah, perbaiki hubungan silaturahim, jangan sampai dirusak amal kita ini, hasad. Menabung duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 30 juta, store ONH, berangkat ke kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, jalan rambutan durian, rambutan, nah, durian sama rambutan ini paling ya. Sampai ke jalan rambutan store, pak saya mau berangkat haji pak, ini duitnya nabungnya sudah lama nih 30 bulan, alhamdulillah. Berangkatnya kapan pak? Store 2017, berangkat 2031. Akhirnya 2031 berangkat sampai di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitulah susahnya mau ibadah. Tapi begitu sampai di padang mahsyar menghadap Allah, hajiku mana ya Allah? Haji kau sudah lama hilang gara-gara kau hasad kepada sahabatku. Suatu hari pergi ke bank, sampai di bank jumpa kawan, kau lagi ngapain? Aku mau store berangkat haji. Kau mau berangkat haji? Iya. Sendiri apa sama keluarga? Aku sendiri aja. Alhamdulillah. Sempat dia bilang, aku berangkat, istriku berangkat, anakku berangkat, mertuaku berangkat, cucuku berangkat. Apa? Mati kota. Amal hilang, nyawa melayang. Kau pun tak dapat. Maka bersihkan hati, ikut senang menengok kesenangan orang lain. Bapak Ibu besok datang ke rumah kami ya. Acara apa pak? Acara melepas keberangkatan jamaah haji. Biasanya 30 Syawal itu sudah mulai lanjut halal bihalal melepas jamaah haji. Insya Allah datang, ikut senang menengok orang lain senang. Namanya tahniah. Sudah jadi bahasa Melayu, tahniah. Ikut susah menengok orang lain susah, anaknya mati, rumahnya terbakar, duitnya hilang, ikut susah menengok orang lain susah, namanya takziah. Saya ikut bela sungkawa ya, kamu dalam keadaan susah, takziah. Saya ikut senang menengok kamu senang, tahniah. Sekarang orang banyak tak begitu, menengok orang dapat nikmat, dia susah minta ampun. Menengok orang susah bersyukur alhamdulillah. Syahnu kabarnya kebakaran, alhamdulillah. Sombong betul dia, perlu dikira semuanya. Kenapa tak dia yang kebakar sekalian? Ini orang busuk hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sudah tanya itu pak dokter. Pak dokter, kenapa orang tak minum gula tapi gula darahnya tinggi? Kenapa orang tak makan kambing, tak minum susu tapi kolesterolnya tinggi, tekan darahnya tinggi? Ini kenapa? Apa sebabnya? Saya Ustaz tak paham tentang ini. Apa kata Pak Dokter? Ustaz Soman, ini sebenarnya bukan masalah makanan, ini bukan masalah gula, ini bukan masalah kolesterol. Terus masalah apa Pak Dokter? Masalahnya adalah faktor psikologis. Dokter ini bahasanya lembut, faktor psikologis. Kalau bahasa awak ini busuk hati. Maka betul kata A'agim, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, karena itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai, satu, 33 menit. Ustaz tahu dari mana? Nih, makanya dari tadi saya tengok ke bawah dulu. Habis 60 menit, selesai. Mana-mana ceramah 60 menit, sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Buat pula 3 botol. Tiga yang merusak amal. Satu, dua, tiga. Pas. Yang kedua, setelah hasad, hati muncul takabur. Siapa yang pertama kena takabur? Iblis lagi. Qalaqani min nar, aku dari api. Api warnanya merah menyala. naik ke atas melambung, sedangkan tanah warnanya hitam, busuk, kotor, bau, rendah, hina. Ana khairu minhu, aku lebih baik, saya lebih kaya, saya lebih hebat, saya lebih terkenal, saya. Muncul takabur, asal katanya tiga huruf, kabura, kabara, akbar, kabir. Allah akbar, Allahu akbar, kabira. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah maha besar, tapi ada orang dia tidak besar, dia merasa dirinya besar. Kata di bawah tempurung, tersungkup dunianya kecil, hitam, gelap. Dia merasa paling besar. Begitu tempurung dibuka, nampaknya sapi. Apa kok kecil kata? Gagang mana? Akhirnya dia memaksakan dirinya untuk besar macam sapi. Lama-lama menutup badannya, merasa diri besar. Iblis merasa dirinya besar. Maka jangan pernah engkau merasa besar. Biarlah orang yang melihat kau besar. Makanya selesai sholat kita minta ampun. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Dia yang punya kerajaan. Kau raja, kau bukan apa-apa. Kau presiden, kau tak ada kuasa. Lahul mulku. Dia yang punya kerajaan, dia yang punya kekuasaan. Walahul hamdu, dipuji orang, dihambung-hambung, dilambung-lambung, melambung tinggi. Ada orang ini suka dipuji-puji, ABS, asal bapak senang. Kalau sudah dipuji, wah, hidup mengembang. Kembang, macam terowongan Mina besar. Melambung-melambung. Makanya kata Nabi, kalau ada orang terlampau memuji-mujimu, faksu ala wujuhihim turab, ambillah pasir, siramkan ke wajah mereka. Bapak besok mau pergi, masukkan pasir ke kantong. Tengok siapa yang muji. Hei, buat jenis sekarang ya. Kenapa? Orang yang memuji itu membuat kita melambung sampai kita lupa diri, sampai kita tak sadar. Maka kita mengatakan hanya milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa itu duluan? Karena orang gila dipuji, gila disanjung, yang terhormat, yang mulia, Al-Mukarram, Tuan Fulan. Oh. Tapi malam ini bukan berarti Pak Ketua Masjid harus saya siram pakai debu. Malam ini beliau memuliakan saya. Ini malam yang ketiga untuk malam ini saya dapat titel tinggi luar biasa, Kiai Haji. Masya Allah. Saya ceramah di acara NU Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pelalawan. Tiba-tiba dipanggil sama protokolnya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Somad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Nahdiyin sekalian, saya mohon maaf, tolong saya jangan dipanggil kiai. Karena setahu saya kiai itu syaratnya tiga, siji loro telu. Syarat yang pertama, duwe pesantren. Aku saiki orang ngono pesantren. Syarat pertama baru dipanggil kiai, punya pesantren. Syarat yang kedua, iso bojo kitab kuning. Bisa baca kitab kuning. Syarat yang ketiga, bojone loro. Sopo sing ora entuk sing loro siji loro telu iki ya ora iso kiai. Saya sampaikan kepada selesai saya selesai tausiah, mereka nanya, "Ustaz nang Jawane nanti?" Ustaz arep nanti, arep nanti. Artinya bukan saya tak senang penghormatan luar biasa. Baik, begitulah orang-orang memuliakan. Kita pun memanggil Nabi Muhammad, memuji-muji dia. Coba dengar tadi Bilal. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Jangan kau panggil Muhammad seperti kau memanggil kawan. Hei Muhammad. Pernah-pernah, belum pernah protokol manggil saya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Al-Ustaz Kiai Haji, luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang tak boleh itu memuji melambung-lambung, melampau-lampau, hiperbola kalimatnya melayang. Belum acara makan itu dah kenyang dulu sini. Maka di awal itu kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, dialah raja di raja pada hari kiamat. Setelah Allah Ta'ala mematikan semua makhluk dengan satu kata, innama amruhu ila arada syai'an ayakuna lahu kun fayakun. Di saat itu Allah berkata, anak dayan, anak jabbar, aku raja di raja. Mana yang sombong-sombong dulu? Mana yang takabur-takabur dulu? Tak ada. Maka Allah usir dia dari surga. Ukhruj, keluar kau dari surga. Malaka anta takabbara fiha, tak layak kau membesarkan dirimu dalam surga. Innaka minas shagirin, kau kecil, tak ada apa-apanya, hai iblis, keluar dia dari surga. Makanya tak masuk surga siapa yang dalam hatinya ada sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, ada sombong sebesar ujung rambut, ada sombong sebesar tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, di tengah samudera yang luas. Saya seumur-umur belum pernah nengok tapak kaki semut itu. Tapi begitu kata Allah, an-namlatu sauda, semut yang hitam, fi laylatiz zulmah, di tengah malam yang gelap, ada sombongmu sebesar itu, akan dihitung Allah juga. Tak boleh sombong. Nampak anak kecil, jangan bilang aku sudah tua, kau anak kecil. Justru kita katakan, kau anak kecil, dosamu belum ada nak, dosaku sudah hitam kelam. Nampak orang tua, apa bapak tua berjemur saja? Oh, tak boleh, bapak sudah tua. Bapak pernah muda dan sekarang bapak tua. Aku baru muda, belum tentu sampai tua. Bapak sudah tua, amal bapak banyak. Aku belum tentu sampai umurku macam bapak. Nampak orang kafir, kau sekarang kafir, penghuni neraka, tapi kalau Allah berkehendak, kau dapat hidayah. Ya di man yasha, siapa yang mau dia kasih hidayah, maka kau masuk surga. Amalmu bersih sebersih-bersihnya. Pandanglah orang dengan pandangan kemuliaan. Nabi tak pernah menyepelekan orang. Ketika sampai di kota Makkah, Nabi bawa 10,000 pasukan, dibersihkan yang Ka'bah dari patung dan berhala, dicuci bersih. Wakul jalan aku wasahabal batil. Katakan, kalau sudah datang yang hak, maka hilang yang batil. Innal batil akan zahuqa, dan yang batil itu pasti akan musnah. Setelah itu disuruh Nabi mengumandangkan azan, naik ke atas Ka'bah. Menara belum ada, belum tinggi tak ada, yang paling tinggi Ka'bah. Hai Bilal, naik kau ke atas Ka'bah, kau yang azan. Tengok, Nabi tak panggil, hai Sayyidina Ali, kau menantuku, kau adikku, ayahku dengan ayahmu adik-beradik, datuk kita satu, kau Quraisy. Nah, Nabi panggil Bilal yang diremehkan orang, yang disepelekan orang, yang dulu diikat dengan tali, dibawa lari oleh anak-anak, dihinakan oleh orang kafir Quraisy, yang dulu diletakkan batu besar di atas perutnya, yang dulu dihinakan orang, dipanggil Nabi, Bilal, mari kemari, kau naik ke atas Ka'bah, kumandangkan azan. Azan Bilal dari atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir Quraisy menengok Bilal? Untung bapakku sudah mati sehingga tak melihat burung gagak hitam sedang azan. Kafir Quraisy sombong. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam, mereka tidak mau masuk Islam bukan karena tak mau sholat, bukan karena takut bersedekah, bukan karena takut puasa. Mereka tak mau masuk Islam, tidak mau duduk sama rendah di lantai bersama budak-budak hamba sahaya mereka dulu. Masa saya duduk sama Bilal? Saya kan lebih putih, saya kan lebih bangsawan. Saya bangsawan, merasa bangsawan. Apa bangsawan itu Pak Ustaz? Bangsa yang hidup di awal. Rasa lebih tinggi, rasa lebih hebat. Maka pandanglah diri kita ini hina, tidak ada apa-apanya. Kita kena mati menghadap Allah. Memangnya kalau kita mati menghadap Allah, yang mau kita bawa ni apa? Belum pernah saya menengok, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. menengok pemakaman di Maroko, nengok pemakaman di Madinah, kubur di pemakaman batik. Saya tengok lubang pemakaman batik, belum pernah nengok mobil masuk liang lahat ini. Belum pernah. Belum ada mobil masuk liang lahat, tolong bapak foto kirimkan ke nomor saya. Biar saya tengok gimana besar ukurannya. Tidak ada yang akan dibawa, itulah amal-amal yang pernah kita lakukan. Lalu yang mau disombongkan ini apa? Ini dibuat detail panjang-panjang kartu nama sampai sebesar amplop. Memang ini bawa mati, ditulis di batu nisan sampai 3 baris. Siapa yang mau menengok? Yang akan ditengok catatan malaikat saja. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat hafazah penjaga. Kiraman katibin. Malaikat itu mulia dan menulis ya'madu ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kau lakukan. Hilangkan penyakit sombong. Saya ini kan orang Melayu, saya ini kan orang asli, saya ini kan orang Jawa. Kami ini keturunan Wali Songo, kami ini bangsa yang hebat, kami ini dah. Saya lebih mulia Pak Ustaz daripada kawan saya itu. Kenapa? Iyalah, dia tulang saya emas. Semuanya sama di hadapan Allah. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Kami ciptakan kau dari laki-laki dan perempuan. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu suku-suku bangsa-bangsa. Tapi yang paling mulia itu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum. Yang paling takut kepada Allah. Siapa yang paling takut? Mau Jawa, mau Minangkabau, mau Batak, mau Melayu. Siapa di antara kita yang paling takut kepada Allah? Takut berzina, takut mencuri, takut makan haram, takut riba, takut zalim. Itulah yang akan mulia di sisi Allah. Adapun yang berani petantang petenteng, berani menganiaya orang, maka dia akan hina, direndahkan saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam ni yang ditengok mati pula dia. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga. Alhamdulillah Ustaz Somad, dua yang Ustaz sebutkan tadi, itu kami sudah selamat. Saya tak hasad, alhamdulillah. Saya tak terkabur, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, saat kita mengatakan saya tak terkabur, saat itu kita sedang terkabur. Karena orang yang terkabur itu merasa dirinya suci. Batalul haq, ghamtun nas, menyepelekan orang. Batalul haq, menolak kebenaran. InsyaAllah kita bersih. Hasad, insyaAllah tidak. Takabur, insyaAllah. Jangan lupa, yang ketiga ini lebih mengerikan. Memang dia tak hasad, memang dia tak takabur, tapi gaji tukang cucinya tak dibayarnya 3 bulan. Memang dia tak hasad, orangnya sopan, baik. Memang dia tak takabur, orangnya rendah hati. Tapi tukang panen sawitnya, dia makan, dia pencet, dia tekan, dia aniaya. Maka yang ketiga yang menghilangkan amal-amal tarawih, menghilangkan tahajud, menghilangkan zikir kita adalah ittaqul zulma, hasad, takabur, zalim. HTZ judul malam ini. Anak-anakku yang mencatat malam ini bingung mereka, apa judulnya Pak Ustaz? Saya tengok ini lain judul, ini lain judul, ini lain judulnya. Malam ini apa judulnya Pak Ustaz? Hasad, takabur, zalim. Ittaqul zulma, takutlah kamu terhadap perbuatan zalim. Kenapa? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kenapa kita bisa tenang, nyaman, adem, ayam? Karena terang. Tapi kalau mati, saya takut nyebut mati. Pernah saya ceramah sebut mati, mati itulah. Kenapa kalau bayangkan mati di sini? Tak ada. Anak-anak tak boleh mati lampu. Begitu anak-anak baru lahir mati lampu, suruh hidup kali ini. Cepat. Kenapa? Karena kalau sudah mati, gelap, sesak nafasnya. Begitulah orang yang di akhirat yang selalu menzalimi orang, gelap. Na'udzubillah, saudaraku, jangan tersinggung. Kalau ada yang lahir dalam keadaan buta, atau dia kena demam tinggi, step buta kecil, dia hanya mengalami buta sampai malaikat maut datang. Setelah meninggal dunia, dia akan memandang Allah. Wujuhu yawma idzin nadirah. Pada saat itu wajah berkilau cahaya. Ila rabbiha nadirah. Karena memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat surga yang paling indah bukan waktu makan anggur dan korma. Nikmat indah surga bukan jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ada mengalir sungai-sungai. Ada bidadari. Bukan. Nikmat surga yang paling indah adalah ketika memandang zat wajibul wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang yang matanya buta tapi di akhirat dia akan memandang karena bersih matanya. Yang mengkhawatirkan kita adalah di dunia matanya terang benderang tapi di akhirat buta. Dan dia komplain kepada Allah, ya Rabbi lima asyaratani a'ma, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Apa kata Allah? Ya Rabbi lima asyaratani a'ma laqad kuntu basira, kenapa aku dalam keadaan buta padahal dulu di dunia aku bisa menengok? Apa kata Allah? Laqad ataka ayatuna, ayat-ayatku sudah sampai kepada engkau, hadis Nabi sudah sampai kepada engkau. Jangan kau makan harta orang, jangan kau aniaya orang, jangan kau zalimi orang, tapi kau tak peduli. Fanasitaha, kau tak mau tahu. Fakadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini kau dibuat buta, kau dilupakan, kau ditinggalkan. Kenapa? Karena berbuat zalim dalam keadaan memakan gaji orang. Zalim, bapak pimpinan perusahaan, pegawai itu office boy, tukang sapu, rendahan, disepelekan. Pak, ada THR kami? Tak ada THR. Kalau mau kerja sini, kalau tak mau out sana. Banyak lagi yang mau kerja sini. Memang kita punya kuasa sekarang, tapi sampai matanya kita mati dan akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, tak ada beda direktur dengan karyawan, semuanya sama di hadapan Allah. Sebesar biji sawi pun perbuatan zalimmu akan dituntut. Bapak ibu semua hafal ayatnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar biji sawi kau aniaya saudaramu. Sejengkal tanah sudah sepakat bapak ibu, ini Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Camat, Pak Lurah, ini sempadan tanah kita ya, ini panjangnya kita pasang, kita patuh. Oke, bismillah. Nah, selesai. Nanti malam datang dia diam-diam, tak ada orang digesernya. Kau akan dituntut, sayutawwahu, akan dilelet, dililitkan di lehermu, min sab'in aradin, 7 lapis tanah akan melilit lehermu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Buatlah apa yang mau kau buat di dunia ini. Isma sita, kebetulan sekarang kau punya kekuasaan, kebetulan sekarang kau hebat. Isma sita, hidup semau. Kau mau hidup macam Fir'aun, silakan. Kau hidup macam Qarun, silakan. Kau mau hidup macam Iblis, silakan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan jadi mayat, kau akan mati. Innaka mayyitun wahum mayyitun, Muhammad, engkau pun akan menjadi mayat, wahum mayyitun, semua manusia akan menjadi mayat, dan kau akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sam'a telingamu, kenapa kau tak kau pakai mendengar? Wal basar matamu, kenapa kau tak pakai ambil pelajaran? Wal fu'ad hatimu, kenapa kau tak merenung memikirkan nasib orang susah? Tujuan kita lapar dari jam 5 subuh tadi sampai jam 6.19 tadi, kenapa lapar? Merasakan perasaan orang lain. Kalau saya lapar masih ada batasnya. Lapar kita batasnya sampai azan maghrib. Begitu azan maghrib berkumandang, Allah malaka sumtu wa bika amantu, selesai. Tapi saudara kita, saya pulang ceramah lewat jalan durian, hujan-hujan, sudah tua, rambutnya putih, kumis jenggotnya putih, mendorong gerobak sampah dengan kardus, tidur di emperan toko, aniaya orang. Enak saja orang mengambil haknya. Berapa banyak orang yang tak makan karena nasibnya dimakan, dicuri oleh orang yang punya kuasa. Di akhirat akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa orang yang kau zalimi? Kalau yang kita zalimi 4 rumah. Rumah muka, rumah belakang, rumah kanan, rumah kiri. Insya Allah selesai. Tapi kalau yang kita zalimi 1 RW. Oh, tersinggung Pak RW. 1 RT. Tersinggung pula Pak RT. 1 kelurahan. Tersinggung Pak Lurah, 1 kecamatan. Sakit hati Pak Camat, payah betul lah. Semua akan datang menuntut di hadapan Allah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang nanti ketika di padang mahsyar, ya tiyamati bi salatin, di dia datang menghadap Allah, sholatnya banyak, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat isyraq, sholat awabin, sholat sunat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholatnya banyak, wa zakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah, menyekolahkan anak yatim, buat FDA, bangun masjid, wa siyamin, puasanya banyak, puasa Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Tapi ternyata amalnya itu hilang. Malam ini kajian kita amal hilang. Amalnya hilang. Kenapa? Karena di sini ngantri orang ramai. Siapa yang ramai mengambil amalnya? Fatsyatama haza. Orang-orang yang dulu dia caci maki, sumpah serapah, enak saja mulutnya menyumpah memaki orang. Akala mala haza. Memakan harta si fulan. Enak saja dia zalimi orang. Wa zafaka dama hala, menumpahkan darah si fulan. Wa qazafa hala, menuduh si fulan, memfitnah si fulan. Ingat, yang suka memfitnah, menuduh yang tidak-tidak, di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah. Habis hajimu, habis umrahmu, habis puasamu. Ketika amalnya sudah ditengok habis, masih ada salatnya, habis, masih ada puasanya, habis, masih ada hajinya, habis, masih ada sedekahnya, habis semua ya Allah. Sementara yang nuntut masih banyak. Ukhidhat hasanatuhu, diambil pahalanya. Ada lagi pahalanya? Tak ada pahalanya. Kalau begitu ambil dosa mereka, diambil dosa orang yang dia aniaya. Summa turi'at ilaihi, dicampakkan ke dia. Summa turi'at finnar, dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena mencuri, masuk neraka bukan karena mabuk, masuk neraka bukan karena riba, masuk neraka karena apa? Masuk neraka karena menzalimi, menganiaya orang lain. Ibu bapak yang sudah selamat dari aniaya, alhamdulillah. Pagi-pagi jam 7 kita keluar rumah. Di ujung gang, di tepi jalan, nampak orang sedang menggali paret. Hujan gerimis, dia menggali paret. Siang panas, jam 12 kita lewat di situ, dia menggali juga. Jam 6 sore kita pulang mau buka puasa, dia masih juga menggali kabel optik. Gajinya satu hari berapa? 50.000. Tiba-tiba gajinya dimakan. Padahal dia sudah siap-siap mau bawa gaji itu pulang untuk susu anaknya, bayar sewa kontrakan rumah, kredit motornya yang dibelinya bekas, inilah yang akan menyambung hidup. Tapi orang petantang-petenteng, kamu belum bisa gajian sekarang, tolonglah pak, utang saya sudah banyak, bukan urusan saya, pergi sana. Kemana dia mengadu? Dia mengadu kepada yang menciptakan orang-orang yang sombong dan berkuasa itu. Ya Allah, tak ada tempat ku mengadu kecuali engkau. Kering bibirnya, lapar, dia belum makan, dia juga puasa. Puasa kita belum ada apa-apanya. Puasa kita tinggal di tempat ber-AC, naik mobil tak kena panas, dia tetap berpuasa. Ingat, da'watul ma'zlum la turad, doa orang yang teraniaya tak ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang doa dia tak ditolak Allah, kenapa dia tetap susah? Kenapa orang yang makan dia tetap kaya? Kita memandang susah dan senang sebagai standar ridha Allah. Kalau dia miskin, dia dibenci Allah. Kalau dia kaya, dia disenangi Allah. Kalau dia miskin, dia diazab Allah. Kalau dia kaya, berarti dia dikasih Allah nikmat. Kala, bukan begitu menilai orang. Betapa banyak orang susah, dengan kesusahannya itu Allah ingin mengangkat derajat dia, termasuk derajat orang yang sabar. Berapa banyak orang yang kaya, orang yang hebat, tapi sebenarnya Allah sedang mainkan dia dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan dia dengan istidraj. Kami besarkan rumahnya, kami mewahkan kendaraannya, kami panjangkan umurnya, kami tinggikan jabatannya, kami panjangkan rezekinya. Tapi ternyata dia sedang dimainkan. Wa umli lahu, aku ulur, kuulur umur panjang, kuulur kuasa tinggi, kuulur dia disenangi orang. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat berat. Susah bukan murka Allah, miskin bukan azab dari Allah, tapi justru yang kita khawatirkan adalah nampaknya nikmat, tapi sebenarnya kita sedang dalam laknat. Gara-gara apa? Zalim, zalim, zalim. Pas 60 hari. Itulah kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 3 malam bersama Bapak dan Ibu di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 36, Sukajadi, Pekanbaru. Banyak silap dan salah, mohon maaf. Karena kalau Bapak Ibu tak memaafkan saya kena pasal ketiga, zalim. Dan orang yang zalim harus mencari minta maaf di akhirat. Daripada saya nyari Bapak Ibu di akhirat, bagus kita minta maaf di Al-Ikhlas. orang berkumpul di padang mahsyar. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Daud, Isa, Sulaiman. Kumpul. Di Pekanbaru aja saya bingung nyari Bapak Ibu. Bubar dari masjid, bingung nyari yang mana. Di padang panjang aja kita payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kafarat artinya penutup. Majlis, kafarat artinya penutup. Bukan majlis itu ditutup, karena tetap ada majlis baca Quran, akan tetap ada majlis ngaji. Makna kafarat menutup dosa-dosa silap-silap ketika di dalam majlis itu. Makanya disebutnya dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa 4 malam akan datang, masya Allah, Dr. Mustafa Umar 4 malam, Dr. Fahri 3 malam, Ustaz Somad, Kiai Haji Abdul Somad 3 malam, Dr. Mustafa Umar 4 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.